Santia. Aku belum mandi, tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih cantik juga. Tak tuntuang, tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak tuntuang, pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang, badak aku tak babana. Tak tuntuang, tak tuntuang, tapi kalau langsung astagfirullah baunya. Kalau cowok ganteng yang lewat, aku acuajengnya. Kalau apa gae yang lewat, aku anyangjengnya. Yang penting indah mangaduah urang. Tak tuntuang walau acok galak surang. Tak tuntuang, tak tuntuang, walau sangko urang awak dalang. Tak tuntuang tapi hati anti sana. Tak tuntuang tapi masih cantik juga. Tak tuntuang, tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi. Tak tuntuang pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku, tak tuntuang, badak aku tak babana. Tak tuntuang, tak tuntuang, tapi kalau langsung diidu. Tak tuntuang, astagfirullah. Hati.